Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, qala Ishaq ibn Rahawayhi. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala. Dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, ya, beliau masih dalam pembahasan ya hadis yang ke-30 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ya, di mana ya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan qala Ishaq bin Rahawayhi. Ya, telah berkata Ishaq bin Rahawayhi rahimahullahu ta'ala, la yajuzu tafakkuru fil khaliqi. Ya, tidak diperbolehkan, ya, maksudnya bagi hamba untuk bertafakkur. Ya, untuk memikirkan dan merenungi mengenai hakikat sang khaliq. Tidak diperbolehkan berpikir terlalu dalam mengenai hakikat Allah Subhanahu wa taala. Wa yajuzu lil ibadi an yatafakkaru fil makhluqina bima sami'u fihim. Dan yang diperbolehkan bagi para hamba itu adalah bertafakkur, ya, merenungi mengenai makhluk-makhluk, ya, ciptaan Allah dengan apa-apa, ya, ilmu yang telah mereka dengar mengenai para makhluk tersebut. Wala yaziduna ala dzalika, ya, dan para hamba itu tidak diperkenankan untuk menambah-nambah atau berlebihan dalam, ya, memikirkan hal tersebut, artinya yang di luar apa yang telah mereka dengar. Li'annahum in fa'alu tahu. Ya, karena para hamba jika mengerjakan hal tersebut maka mereka akan tersesat. Qala, ya, maka kemudian Ishaq bin Rahawayhi rahimahullahu ta'ala melanjutkan, wa qad qala Allahu, ya, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Dan tidak ada sesuatu pun yang melainkan, ya, bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Isra ayat ke-44. Fala yajuzu an yuqala. Ya, maka, ya, jika seorang hamba mendengarkan ayat ini, maka tidak boleh kemudian dia mengatakan, kaifa tusabbihul qisa'u. Ya, bagaimana cara, ya, mangkok-mangkok atau piring-piring itu bertasbih. Wal khubazu, ya, bagaimana roti-roti itu bertasbih. Wathiyabu, dan bagaimana pakaian-pakaian itu bertasbih. Ya, ini contoh dari yang menambahkan yaziduna ala dhalika. Wa kullu hadha qad sahhal ilmu fihi. Ya, dan semua ini itu telah sampai ilmu kepada kita yang mengenai perkara tersebut. Annahum yusabbihuna, bahwa semua makhluk itu bertasbih. Fadzalika ilallahi, maka itu semua itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. An yaj'ala tasbihahum kaifa syaa wa kama yasha'u. Ya. Yang, ya, kita serahkan kepada Allah zat yang menjadikan mereka itu bertasbih. Ya, wa kaifa syaa, ya, dan sebagaimana yang Allah kehendaki, wa kama yasha'u, ya, dan juga yang sebagaimana Allah kehendaki. Wa laisa lin-nasi an yakhudhu fi dzalika illa bima 'alimu. Ya, dan hendaknya, ya, manusia itu tidak, ya, terjun terlalu dalam ya, atau mendiskusikan, berbicara terlalu dalam mengenai perkara tersebut. Ya, illa bima alimu, melainkan dengan apa yang telah mereka ketahui. Wala yatakallamu fi hadha wa shibahihi illa bima akhbarallahu. Dan hendaknya ya manusia itu tidak ya takallam, tidak berbicara, berbicara terlalu dalam mengenai perkara ini, ya perkara-perkara yang tidak diilmuinya. Wa shibahihi, ya dan yang serupa dengannya. Ya illa bima akhbarallahu, melainkan dengan apa-apa yang telah Allah kabarkan. Wala yaziduna ala dzalika. Wala yazidu ala dzalika. Ya dan hendaknya tidak menambah dari apa-apa yang telah Allah kabarkan. Fattaqullaha, ya maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Wala takhudu fi hadhil asya'il mutasyabihati. Dan janganlah kalian itu yang membicarakan terlalu dalam mengenai perkara-perkara yang masih mutasyabih ini, yang samar ini. Fa innahu yurdikumul khawdu fihi an sananil haqqi. Ya karena ya tenggelam, menyelam terlalu dalam dalam hal tersebut, itu dapat membuat kalian menyimpang dari jalan-jalan kebenaran. Naqala dzalika kullahu harbun. Ya, yang menukilkan seluruh kalimat ini itu adalah harbun. An Ishaq, dari Ishaq bin Rahawaihi rahimahumallahu. Ya, semoga Allah merahmati beliau berdua. Kemudian kita lihat lanjutannya. Walil 'allamati syaikhi Muhammad ibn Shalihin al-Utsaimini fatwan 'azimatun naf'i. Dan al-'allamah Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin itu memiliki fatwa yang sangat agung manfaatnya. Untuk siapa? Liman waqa'a fi qalbihi syai'un minasyukuki wal wasawisi. Ya, bagi orang yang di dalam hatinya itu terdapat ya keraguan dan juga was-was, ya bisikan yang berasal dari setan. Su'ila rahimahullahu. Ya, Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ditanya, an rajulin yuwaswisu lahu syaitanu bi wasawisa 'azimatin. Ya, mengenai seorang laki-laki yang mendapatkan bisikan dari syaitan ya dengan kewaswasan yang sangat ya besar pengaruhnya. Fima yata'allaqu billahi jalla jalaluhu. Ya, terkait perkara yang berkaitan dengan ya hakikat Allah jalla jalaluhu. Wa huwa khaifun min dzalika jiddan. Dan laki-laki tersebut sangat takut, ya sangat-sangat takut jika hal tersebut itu dapat mempengaruhi keimanannya. Fa'ajaba biqawlihi, ya maka Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala itu menjawab ya dengan ucapan beliau, ya. Ma dzukira min jihatil muskilatis sa'ilil lati yakhafu min nataijiha. Ya terkait apa yang tadi disampaikan ya mengenai pertanyaan penanya yang dia itu takut ya terhadap pengaruh-pengaruh dari bisikan setan. Aqulu lahu, maka saya katakan kepadanya, abshir, bergembiralah. Bi annahu lan yakuna laha nataiju illa nataija thayyibata. Ya, karena sebetulnya dari bisikan tersebut itu tidak ada pengaruh, melainkan hanya pengaruh yang baik saja. Li anna hadhihi wasawisu yasulu biha syaitanu 'alal mu'minina. Ya, karena Ya, bisikan tadi itu hanya akan diberikan oleh syaitan kepada orang-orang yang beriman. Liyuzazi'al aqidata salimata fi qulubihim. Ya, untuk menggoyahkan akidah yang selamat dari hati orang-orang yang beriman. Wa yuqi'ahum fil qalaqin nafsiyyi wal fikriyyi. Ya, dan juga itu untuk ya, membuat atau memberikan keraguan-keraguan di dalam hati dan dalam pikiran. Liyukattiru 'alaihim safwal imani, dan juga untuk menodai ya keimanan mereka yang sebetulnya sudah bersih. Walaisat haluhu bi awwali halin ta'ridu li ahlil imani. Dan ketahuilah ya keadaan laki-laki tersebut itu bukanlah keadaan pertama yang dialami oleh orang yang beriman. Wala hiya akhiru halin, dan dia juga bukanlah orang terakhir yang mendapatkan keadaan tersebut, yaitu dibisiki oleh syaitan mengenai hakikat Allah. Walaqad kanat hadhil halu ta'ridu lis-sahabati radhiyallahu anhu radhiyallahu anhum. Ya, bahkan sungguh keadaan ini ya, yaitu dibisiki syaitan dengan perkara seperti ini, itu dialami oleh para sahabat ya radhiyallahu anhum. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya beliau mengatakan, ja'a unasun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya datang ya sekelompok orang dari golongan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'aluhu, maka para sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bihi. Ya. Sesungguhnya kami itu mendapati di dalam hati kami itu sesuatu yang ya tidak baik, ya tidak baik atau mungkin tabu jika kami berbicara mengenai hal tersebut atau sesuatu yang dibicarakan, ya sesuatu yang jika dibicarakan itu ya tabu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awaqad wajattumuhu, ya, apakah benar kalian mendapati hal yang seperti itu? Qalu na'am, maka para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan benar. Qala, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzaka sharihul imani, yaitu adalah tanda keimanan yang jelas. Ya, jadi jika mendapatkan was-was seperti itu, justru itu adalah tanda keimanan yang jelas. Rawahu Muslimun. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa fi sahihaini, dan di dalam sahihain, ya sahih Bukhari dan Muslim, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum. Ya, syaitan mendatangi ya, salah seorang dari kalian. Fayaqulu, maka syaitan berkata, man khalaqa kadza, siapakah yang menciptakan ini? Man khalaqa kadza, siapakah yang menciptakan ini? Hatta yaqula, sampai-sampai syaitan itu berkata, man khalaqa rabbaka, siapa yang menciptakan Rabbmu? Fa idza balaghahu, ya maka jika telah mencapai keadaan seperti ini, falyasta'idz billahi, ya maka hendaklah ya dia memohon perlindungan kepada Allah, yaitu ya dengan mengucapkan ta'awudz, wal yantahi, dan hendaklah dia berhenti berpikir seperti itu. Wa'an ibni Abbasin radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'ahu rajulun, yang didatangi oleh seorang laki-laki. Faqala, yang maka laki-laki tersebut mengatakan, inni uhadithu nafsi bisyai'i. Ya, sesungguhnya aku ya, berbicara dengan diriku sendiri dengan sesuatu. Ya, artinya ada sesuatu yang terlintas di pikirannya. Li'an akuna humamatan ahabbu ilayya min an atakallamu bihi. Ya. Di mana ya sesuatu yang terlintas tersebut itu aku lebih memilih untuk menjadi abu daripada aku membicarakan hal tersebut. Ya. Ya, artinya para sahabat itu sampai takut membicarakan apa isi yang terlintas. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahilladzi radda amrahu ilal waswasati. Ya, segala puji milik Allah ya, yang memalingkan perkara ini kepada waswas. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Fa'akulu lihada sa'ili. Ya, maka ya, saya yaitu Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan ya, kepada penanya, idza tabayyana laka anna hadhil wasawisa minasyaitani, maka jika telah jelas bagimu bahwa waswas ini itu datang dari setan, fajahidha wa kabidha, ya maka perangilah dan lawanlah, wa'lam annaha lan tadurraka abadan, dan ketahuilah bahwasanya itu tidak akan memudaratkanmu ya selama-lamanya. Ma'aqiyamika biwajibil mujahadati. Ya selama engkau ya terus-menerus berusaha untuk memeranginya. Wal i'radi anha, ya dan juga berusaha untuk berpaling darinya. Walintihai anil walintihai anilin siyabi waro'aha. Ya, dan juga berhenti ya, untuk terus memikirkannya setelahnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallama, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, inna allaha tajawaza an ummati ma waswasat bihi suduruha ma lam ta'mal bihi au tatakallam. Ya. Jadi innallaha tajawaza an ummati ma waswasat bihi suduruha ma lam ta'mal bihi au tatakallam. Ya, sesungguhnya Allah itu memaafkan ya bisikan ya hati atau jiwa umatku selama mereka belum melakukannya atau mereka belum mengucapkannya. Muttafaqun alaihi, hadis ini yang disepakati sahihnya oleh Bukhari dan Muslim. Wa anta law qila laka, ya dan jika ada yang mengatakan kepadamu, hal ta'taqidu ma tuwasfisu, ya apakah engkau beriktiqad meyakini waswas tersebut, wa hal tarahu haqqan, ya apakah engkau memandangnya sebagai kebenaran, wa hal yumkinu an tasifallaha subhanahu bihi, ya apakah mungkin bagimu untuk menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan kewaswasan tersebut, ya laqulta, ya maka engkau akan mengatakan, Ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun azim. Ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun azim. Dalam surat Nur ayat ke-16. Sekali-kali tidak pantas bagi kita berkata demikian. Maha suci engkau, wahai Rabb kami, itu adalah kedustaan yang besar. Wala angkarta dhalika biqalbika walisanika. Ya, maka dengan ucapan tersebut, engkau telah mengingkarinya dengan hatimu dan lisanmu. Wa kunta ab'adan nasi anhu. Ya, dan engkau adalah menjadi manusia yang paling jauh, paling menjauhinya. Idzan, ya, jika demikian, fahuwa mujarradu wasawisa, ya, maka itu adalah semata-mata perasaan was-was, wa khotorotin, ya, dan juga ya, pikiran, ta'ridu li qalbika minasyaitani, ya, yang masuk ke dalam hatimu dari syaitan, artinya syaitan memasukkannya ke dalam hatimu. Liyurdika, ya, untuk, ya, menggodamu. Wayal bisa alaihka dinaka, ya, dan juga untuk, ya, mengaburkan darimu agamamu. Walidzalika tajidul asya'a tafihata, ya, walidzalika tajidul asya'a tafihata la yulqi syaitanu fi qalbika syakka fiha, ya, dan oleh karena itu, ya, engkau dapati perkara-perkara yang tidak penting, ya, perkara yang tidak berarti, yang engkau tidak mendapati perkara-perkara yang tidak berarti, yang setan itu tidak, ya, membuat keraguan-keraguan di hatimu terkait hal tersebut. Ya, jadi setan hanya akan memberikan keraguan-keraguan mengenai perkara yang membahayakan kita, bukan perkara yang tidak penting. Fa anta tasma'u mathalan, ya, misalkan jika engkau mendengar, ya, biwujudi mudanin kabiratin mamlu'atin bisukani, ya, engkau mendengarkan mengenai, ya, kota-kota besar yang dipenuhi oleh penduduk, ya, padat penduduknya, ya. Walam yakhtur bibalika syakku fi wujudiha, ya, dan, ya, engkau tidak akan merasa ragu-ragu terkait mengenai keberadaan kota-kota besar yang dipenuhi penduduk tersebut. Id la gharada li syaitani fi tashkikil insani fiha. Ya. Karena setan itu tidak ada kepentingan, ya, untuk membuat keraguan-keraguan di hati manusia terkait hal tersebut, ya, terkait adanya kota-kota besar yang dipenuhi oleh penduduk tadi, ya. Walakinna syaitana lahu gharadun kabirun fi ifsadi imanil mu'mini. Ya, akan tetapi syaitan itu memiliki tujuan yang besar untuk, ya, menyesatkan atau menggoyahkan keimanan orang beriman. Ya, kemudian fahuwa yas'a liyutfi'a nurul ilmi. Ya, maka setan itu akan terus berusaha untuk, ya, meredupkan cahaya ilmu. Wal hidayati fi qalbihi. Ya, dan juga meredupkan cahaya hidayah yang ada pada hatinya. Wa yuqi'ahu fi dhulumati syakki wal khairati. Atau wa yuqi'ahu fi dhulmati syakki wal khairati. Ya. Ya, kemudian yang meletakkan ya kegelapan keraguan-raguan dan juga kebingungan. Ya, jadi memadamkan cahaya ilmu dan hidayah, kemudian juga meletakkan kegelapan berupa keraguan-raguan dan kebingungan. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana lana dawa'an naji'a. Ya, menjelaskan kepada kita ya obat yang manjur. Apa itu? Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyasta'iz billahi wal yantahi. Maka hendaklah ya dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berhenti. Ya, berhenti berpikir terlalu dalam mengenai was-was tersebut. Fa idzan tahal insanu an dzalika, ya maka jika manusia itu dapat berhenti dari hal tersebut, wastamarra fi ibadatillahi, ya dan kemudian terus-menerus beribadah kepada Allah, talaban wa raghbatan fi ma indallahi, ya dengan ya terus berharap ya dengan apa yang ada di sisi Allah yaitu pahalanya, zala dzalika anhu bi haulillahi, ya maka was-was tadi pikiran tersebut itu akan hilang sendiri dengan ya bantuan atau izin dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'arid an jami'i taqdiratil lati taridu ala qalbika. Ya maka berpalinglah dari seluruh perkara-perkara yang diperkirakan tadi atau kewaswasan tadi yang ya sampai atau yang masuk ke dalam hatimu. Wa ha anta ta'budullaha. Ya dan ketika itu engkau sedang beribadah kepada Allah. Wa tad'uhu, ya, dan berdoa kepada Allah. Wa tu'adzimuhu, dan ketika engkau mengagungkan Allah. Walau sami'ta ahadan yasifuhu bima tuwasfisu bihi, ya. Dan jika ya dan seandainya engkau mendengarkan seorang itu menyifati Allah dengan apa yang engkau itu was-was dengannya, ya artinya menyifatinya dengan bisikan setan tersebut, sebagaimana yang digambarkan dalam bisikan setan tersebut, ya. La qatal tahu in amkana kadzalika. Ya, maka yang engkau mungkin akan membunuhnya, ya jika memungkinkan bagimu berbuat hal tersebut. Ya. Idzan, ya maka fama tuwasfisu bihi laisa haqiqatan waqi'atan. Maka apa yang engkau waswaskan itu bukanlah sesuatu yang hakikat yang terjadi, yang nyata. Bal huwa khawatiru wa wasawisu la aslalaha. Ya. Ya, bahkan itu adalah ya pikiran-pikiran ya atau bisikan-bisikan yang sebetulnya tidak ada dasarnya. Wa nasihati tatalakhasu fi ma ya'ti. Ya, maka nasihat saya itu dapat disarikan atau dirangkum dengan apa yang datang berikut ini. Ya, al-ula, yang pertama, al-isti'adatu billahi, yang memohon perlindungan kepada Allah. Walintiha'u bilkulliyati an hadhihi taqdirati. Dan berhenti secara total dari ya, memikirkan hal-hal tersebut. Kama amara bidzalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. sebagaimana hal tersebut yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atsaniyatu, yang kedua, dzikrullah taala, hendaknya ya terus mengingat Allah subhanahu wa taala. Wadabatun nafsi anil istimrari fi hadhil wasawisi. Ya, dan juga ya menahan jiwa, menahan diri supaya tidak terus-menerus ya memikirkan was-was seperti ini. Atsalitsatu, yang ketiga, alinhima kul jittiyu fil ibadati wal amali. Ya, terus berusaha bersungguh-sungguh ya untuk memperbanyak ibadah dan amal. Imtithalan li amrillahi. Ya, untuk ya menjalankan perintah Allah. Wabtigha'an limardatihi, ya dan juga untuk ya mencari keridhaan Allah. Famataltafata ilal ibadati iltifatan kulliyan bijittin. Ya, famaltafata ilal ibadati iltifatan kulliyan bijittin. Ya, jika engkau iltafatta, ini ada dhamir anta ya. Famataltafatta ilal ibadati iltifatan kulliyan bijittin, ya. Maka jika engkau itu bersungguh-sungguh ya fokus dengan kefokusan yang menyeluruh ya dengan sungguh-sungguh dalam beribadah, nasi talistigha la bihadhil wasawisi insyaallahu, maka engkau akan melupakan ya kesibukan dengan memikirkan was-was ini insyaallahu. Ar-rabi'atu, yang keempat, kathratul luju'i ilallahi, ya memperbanyak ya memohon perlindungan kepada Allah. Waddu'ai bimu'afatiki, waddu'ai bimu'afatika min hadal amri, dan juga berdoa ya memohon keselamatan dari perkara ini. Wa as'alullaha lakal afiyata, ya dan aku mohon kepada Allah ya keselamatanmu, ya wassalamata, ya dan juga atau dan aku mohon kepada Allah ya bagimu kesehatan, wassalamata dan juga keselamatan, min kulli su'in wa makruhin, dari segala perbuatan yang buruk dan juga yang dibenci. Intaha kalamuhu rahimahullahu, ya sampai di sini ucapan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala min majmu'il fatawa, ya dari majmu' fatawa yang jama'a Syekhu Fahdunis Sulaimanu. Atau jama'ah Asy-Syaikhu Fahdus Sulaimanu, yang dikumpulkan oleh Asy-Syaikh Fahd As-Sulaiman Al-Mujallad Al-Awwala pada jilid yang pertama As-Safhata As-Sabi'ata Wal-Khamsina pada halaman 57. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.